Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala syarhimahullah ta'ala, sadd yani maksudnya tamyiz dalam jarumiyah. Tamyiz huwa al-ismu mansubu al-mufassidu liman bahwa mizdawad nahu qalika tasabbaba zaidun araqan wa tafaqqa'a bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan استريتوا عشرين غلاما وملقت تسعين نعجة وزيد أقرب منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. Rahimahullah ta'ala, Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala, bau tamyiz. Tamyiz huwa tabyinu wal-fasl bil-lughati al-arabiyyah. Tamyiz dalam bahasa Arab artinya adalah tamyid, tabyin yang menjelaskan dan memisahkan. Fataqulu mayyiztu baina hadha wa hadha. Jadi bayyantu wa fassaltu. Ya, aku jelaskan, aku pisahkan, aku pilih ini dan ini. Wa qala Allah ta'ala, ليميز الله الخبيث من الطيب أي يفصله ويبينه memisahnya, memilahnya, menjelaskannya. Memilah, memisah, menjelaskan mana yang buruk dan yang jelek dari yang baik. Apa istilah qala mu'allif wal ismul mufassir liman bahama min adawat. Isim yang menjelaskan apa yang masih samar dari zat-zat. Faqaluhu wal ismu kharaja bihi al fi'lu wal harfu. Tamyiz adalah isim keluar darinya fi'il dan huruf. Fal fi'lu la yakunu tamyizan wal harfu la yakunu tamyizan. Fi'il tidak akan menjadi tamyiz, huruf juga demikian tidak akan menjadi tamyiz. Wa qawluhu al mansub kharaja bihi al-marfu'u wal-majrur. Tamyiz itu harus mansub sehingga keluar darinya isim yang marfu dan majrur. Walayakuna tamyizu marfu'an wal-majruran. Tamyiz tidak akan pernah dalam keadaan rafa' dan tidak ada tamyiz dalam keadaan majrur. Wa qawluhu al-mufassir liman bahama min adawat kharaja bihi, keluar dengan qaid ini baqiyatul mansubat, isim-isim mansub yang lainnya, ya, walaupun mereka isim walaupun mansub, tapi bedanya kalau tamyiz itu untuk menjelaskan, menafsirkan kesamaran pada zat. فقوله الغسل من بهم تشاركه الحل. Kalau sebatas menjelaskan apa yang samar, yang masih belum jelas, sebatas ini hal bersekutu dengannya, sama-sama menjelaskan yang belum jelas. Lianal hal tafsirun liman bahama, karena hal juga menjelaskan apa yang belum jelas yang masih samar. Lakin qaduhu minal dhawat, tapi ucapan Ibn Jurum tamyiz itu menjelaskan apa yang samar dari dhat. Yukhriju al-hala, yukhriju al-hala, ucapan ini mengeluarkan hal. Kenapa? Li'anal hal liman bahama minal hayat, karena hal itu menjelaskan tetapi bukan menjelaskan zat. Hal itu menjelaskan yang masih samar dari keadaan. Kalau tamyiz menjelaskan yang masih samar dari zat, kalau hal menjelaskan yang masih samar dari hayat keadaan. Sehingga ucapan minat dawat ini mengeluarkan darinya dengannya hal. Hal tafsir liman bahama minat hayat, amma hadha adapun ini tamyiz, bahwa tafsirun adalah menjelaskan, menerangkan, menafsirkan liman bahama minat dawat. Apa dawat? Yakni minat a'yan, apa yang masih samar dari a'yan, dari zat, dari benda. Yakni annahu yakhfa 'alayha, yakhfa 'alaina 'ain syai', masih samar atas kita tentang zat sesuatu. Apa dia? Pada majizuha bitamyiz, maka kita jelaskan, kita terangkan zat yang masih samar tersebut dengan tamyiz. Apa bendanya? Apa sebenarnya dia? Wa yadhharu hadha bil amsilati, akan jelas ini dengan contoh-contoh. Al-muhim an-naqula at-tamyiz istilahan wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawat. أنواع التمييز. الأول أن يكون محولا عن الفاعل. تمييز itu adalah yang awalnya dia sebagai fa'il. Kedudukan awalnya dia awalnya fa'il. Dia muhawwal, dia dipindahkan dari kedudukan awalnya sebagai fa'il. Nungkalika tasabbaba zaidun araqan. Araqan ini tamyiz. Tamyiz asalnya araqan ini fa'il. Tasabbaba araqu zaidin, tasabbaba araqu zaidin, awalnya fa'il araqu. Tapi kemudian dirubah tempat, dijadikan sebagai tamyiz. Tasabbaba zaidun, yakni sara yasubbu, mengucur. Apa yang mengucur? Wa madha yasubbu, apa yang mengucur dari zaid? Daman, apakah darah yang mengucur? Ma'an, apakah air, wadunan atau minyak, atau arakun atau keringat. Ini tadi yakhfa alaina ainu syai', samar atas kita tentang zat sesuatu, benda sesuatu. Apa dia? Apakah darah? Apakah air? Apakah minyak? Atau arak? Belum jelas. Maka butuh tamyiz untuk memisahkannya, menjelaskannya. Idzan lama jaa tasabbaba Zaidun hadza mubham. Tatkala datang kalimat tasabbaba Zaidun, ini masih mubham. Belum jelas. Mada tasabbu? Mada tasabbaba? Apa yang mengucur darinya? Darahnya, airnya, atau minyak rambutnya, atau keringatnya? Falamma qulna, ketika kita katakan arakan, fasarnahu, kita sekarang jelaskan apa itu yang mengucur, yakni keringatnya. Wal arak zat, dan keringat adalah zat. Ini tamyiz adalah isi mansub yang menjelaskan apa yang masih samar dari zat. Nama Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.